yang menjauhkan kita dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Benarlah apa yang dinasihatkan oleh salah seorang as-sahabi Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau mengatakan, ya ayyuhal qurra istaqimu wa khudhu tariqa man kana qablakum fa innakum in istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida walain akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Wahai sekalian para qurra, biasanya yang dimaksud qurra pada zaman itu mereka adalah para ulama yang ahli ibadah. Hendaklah kalian istiqamah di atas agama Allah dan tempuhlah jalannya orang-orang sebelum kalian dari kalangan para ulama as-salafus salih min as-sahabah radhiyallahu anhum. Karena sesungguhnya apabila kalian istiqamah, maka sungguh kalian telah melangkah jauh ke depan dengan membawa pahala dan ganjaran yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, maka sungguh kalian tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan serta menjelaskan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma umirtu bitasyyidil masajid, aku tidaklah diperintahkan untuk meninggikan masjid, memberikan hiasan-hiasan kepada masjid, sebab tujuan dari masjid itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bermegah-megahan. Dan telah kita jelaskan hukum-hukum tentang masalah ini. Kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa'ad Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hamzah khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati, telah ditampakkan kepadaku, maksud ditampakkan di sini uridat ay uhiyat, telah diwahyukan kepadaku, ujuru ummati, pahala-pahala atau ganjaran-ganjaran yang telah didapatkan oleh umatku, yakni umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan umat di sini adalah ummatul ijabah. Sebab umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua. Ada ummatul da'wah, yang artinya umat yang kepada mereka diserukan dakwah itu, yaitu kepada seluruh manusia secara umum, siapapun mereka, yang kafirnya, ahlul kitabnya, penyembah berhalanya, mereka semuanya ummatu dakwah, sebab mereka adalah orang-orang yang menjadi sasaran dakwah. agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ummatul ijabah, yaitu mereka umat yang telah menerima seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud adalah kaum muslimin itu sendiri. Siapa saja yang menerima dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka mereka termasuk dari ummatul ijabah. Maka yang dimaksud di dalam hadis ini, uridat alayya ujuru ummati, telah diwahyukan atau telah diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku, maksudnya adalah ummatul ijabah, yaitu kaum muslimin. Sebab orang-orang kafir, mereka tidak mendapatkan ganjaran sama sekali dari apa yang mereka amalkan. Hatta al-qudhatu yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid. Sampai al-qudhatu atau al-qadhatu. Naam. Hatta al-qadhatu. Dengan qaf yang difathah. Sampai al-qadhah. Yang dimaksud al-qadhah adalah kotoran. Ya. Asal dari al-qadhah itu segala sesuatu yang tercecer di rumah, walaupun itu kecil. Ya, ini kotoran apapun itu. Walaupun setitik. Itu yang dimaksud al-qadhah. Ya, ini sekecil apapun dari kotoran tersebut. Yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wastaghrabahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau menganggap bahwa ini adalah hadis yang gharib. Wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dianjurkannya bagi seorang muslim untuk membersihkan masjid semampunya, apapun yang dia ketahui dari kotoran yang mengotori masjid. Maka dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengeluarkannya, sekecil apapun itu. Dia akan mendapatkan pahala dari apa yang telah diamalkan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal sekecil apapun dari kebaikan, maka dia akan melihat. Dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah terdahulu hadis-hadis yang tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kaum muslimin dan memerintahkan mereka untuk membersihkan masjid semampunya. Maka apa saja yang termasuk di antara tanzif dalam bab tanzif dalam hal membersihkan masjid, maka dianjurkan selama tidak menjurus kepada al-ghulu, al-israf, berlebih-lebihan dalam memperindah masjid. Namun apabila tujuannya adalah tanzif, membersihkan, maka yang demikian diperbolehkan. Oleh karena itu diperbolehkan melantai masjid atau menjadikan masjid itu berkeramik, dengan tujuan agar kemudian masjid tersebut bersih. Hanya saja perlu diperhatikan, jangan sampai kemudian menggunakan keramik-keramik yang dapat melalaikan orang-orang yang mengerjakan sholat dari sholatnya. Ya, yang bercorak-corak. Yang apabila seorang memandangnya dikhawatirkan akan menghilangkan kekhusyuan seorang yang mengerjakan sholat. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi umatnya agar kemudian mereka berusaha membersihkan masjid. dengan perkataan beliau, uridat alayya ujuru ummati, telah diperlihatkan, yakni diwahyukan kepadaku tentang pahala-pahala yang akan didapatkan oleh umatku. Apa saja pahala itu? Kebaikan kan banyak sekali. Syu'abul iman kathirah. Cabang-cabang keimanan itu banyak. Cabang-cabang keimanan banyak sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'un wa sittun. Dalam riwayat yang lain, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 60 cabang lebih. Dalam riwayat yang lain 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang tertinggi dari cabang keimanan itu adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menghilangkan al-adha, gangguan dari at-tariq, dari jalan. Dan malu itu adalah bahagian dari keimanan. Menunjukkan bahwa sekian banyak cabang-cabang yang dapat kita lalui untuk menambah pahala kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa Islam ini tariqun wahid. Islam ini hanya memiliki satu jalan. Namun di jalan tersebut memiliki banyak lorong-lorong, ya. Yang mana itu adalah merupakan cabang-cabang dari amal-amal saleh. Yang mana saja yang kita tempuh, maka dia akan mendapatkan pahala. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, apakah dia laki-laki atau wanita, dalam keadaan dia adalah seorang mukmin, amal saleh apa saja, maka kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik dan kami pasti akan membalas mereka dengan yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan. Termasuk di antara amal saleh tersebut adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hattal qadatu, sampai-sampai satu kotoran yang sekecil apapun, yukhrijuhar rajulu minal masjid, yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Maka apa saja yang termasuk kotoran secara urf, maka hendaklah dikeluarkan, dianjurkan. Kalau saja menyingkirkan gangguan dari jalan, ini termasuk di antara cabang keimanan, apalagi dari masjid. Segala hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas kaum muslimin di dalam masjid, baik di saat mereka sholat, di saat mereka membaca Al-Quran Karim, atau di saat mereka menuntut ilmu, maka dianjurkan untuk disingkirkan. Demi untuk menjaga khusyuan dan ketentraman mereka dalam menjaga kemuliaan masjid. Kemudian yang berikutnya kata beliau rahimahullah, wa an Abi Qatadah radhiyallahu an. Dan dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, "fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan salat dua rakaat. Janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan sholat dua rakaat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang salah satu adab seorang muslim yang hendaklah dilakukan oleh setiap muslim dalam memuliakan masjid. Dalam memuliakan masjid. Di antara salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang masuk ke dalam masjid, maka di sana ada hak yang harus ditunaikan bagi setiap masjid, yaitu melaksanakan salat 2 rakaat. Salat inilah yang disebut dan dikenal di kalangan para fuqaha dengan istilah tahiyyatul masjid. Istilah tahiyyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Ada sebahagian menganggap iskal, menganggap bahwa istilah tahiyyatul masjid ini kok kurang tepat, dengan alasan bahwa di dalam salat kita mengatakan at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah, bahwa tahiyyah itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kok dikatakan tahiyyatul masjid? Namun ini ada iskal yang dhaif. Sebab tentunya kita menyandarkan sesuatu sesuai dengan yang disandarkan kepadanya. Apa yang disandarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala tidak seperti apa yang disandarkan kepada selain Allah. Dan begitulah kita dalam menyikapi setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki pendengaran. Demikian pula makhluk punya pendengaran. Namun tidak sama antara pendengaran Allah tabaraka wa ta'ala dengan pendengaran manusia. Demikian pula penglihatan. Demikian pula sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Maka demikian pula dalam masalah tahiyyah, penghormatan masing-masing pada kedudukannya dinisbahkan kepada siapa. Oleh karena itu, at-tahiyyah kepada makhluk pun diperbolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diberikan tahiyyat kepada kalian dengan satu tahiyyah, yaitu ucapan salam, maka hendaklah kalian membalas tahiyyatnya dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Kalau ada seorang muslim yang lewat di hadapan kita, lalu kemudian kita menyampaikan salam, assalamualaikum, ini tahiyyah. Ini tahiyyah terhadap orang tersebut. Demikian pula ketika dia membalas, itu juga namanya tahiyyah. Maka masing-masing pada kedudukannya. Istilah tahiyyatul masjid, walaupun memang tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa ada salat yang dinamakan dengan salatu tahiyyatul masjid, memang tidak ada nas yang menyebutkan kata tahiyyatul masjid, akan tetapi jara ala al-sinatil fuqaha min ghairi nakir, telah masyhur di lisan-lisan para fuqaha tanpa ada pengingkaran dari para ulama. Dan itu masyhur dari zaman para ulama ussalaf. Dan telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari salah seorang tabi'i. Dan beliau salah seorang faqihnya dari kalangan tabi'in yang bernama Maimun bin Mihran. Rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, tahiyyatul masjid idza dakhalta an tarka'a raka'atain. Tahiyyatul masjid, apabila engkau masuk ke dalamnya, agar kemudian engkau melaksanakan salat 2 rakaat. Beliau menyebutkan tahiyyatul masjid, menunjukkan bahwa yang demikian ini adalah perkara yang masyhur semenjak zaman dahulu, dari zaman para ulama ussalafus salih. Maka istilah ini insyaallah ta'ala istilah yang tidak mengapa, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Dan di dalam hadis Abi Qatadah ini menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya melaksanakan salat 2 rakaat ketika memasuki masjid. Dan masjid di sini secara umum masjid yang mana saja, karena alif lam yang disebutkan di dalam hadis ini al-masjidah, alif lam al-istighraqiyah, yang artinya alif lam yang menunjukkan menyeluruh. Mana saja yang disebut masjid? Mana saja yang disebut masjid? Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu bahwa di antara syarat masjid adalah waqaf lillah subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah, dan masjid-masjid itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Apabila ada seorang mengatakan ini masjid saya, tanah saya, bukan lagi berstatus sebagai tanah waqaf, maka itu bukan masjid namanya dalam lisan, dalam bahasa syariah. Namun dikatakan masjid ketika tanah dan bangunannya itu sudah diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai waqaf lillahi tabaraka wa ta'ala. Maka mana saja yang disebut masjid, apakah masjid itu kecil atau masjid itu besar, ya, kadang-kadang kalau dalam bahasa kita itu mereka membeda-bedakan. Kalau kecil namanya musalla, ada lagi yang menyebut langgar, ya, itu bukan masjid, itu langgar. Nah, permasalahannya apakah itu waqaf? Waqaf lillah, na'am, tanahnya, bangunannya telah diwaqafkan, maka itu namanya masjid walaupun kecil, walaupun orang-orang menamakan langgar, walaupun orang-orang menamakan surau, musalla, akan tetapi dengan syarat tersebut dia disebut dengan masjid, ya, walaupun mungkin tempat tersebut tidak dijadikan sebagai tempat untuk sholat Jumat, ya, karena mungkin di sana ada masjid yang lebih besar, maka dia tetap disebut masjid. Nah, maka masjid yang mana saja, apakah Masjidul Haram atau yang lainnya? Sebab ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa terkecuali Masjidul Haram. Kalau memasuki Masjidul Haram yang ada di Makkah, maka tidak dianjurkan melaksanakan sholat tahiyyatul masjid. Akan tetapi pengganti dari tahiyyatul masjid di situ adalah tawaf. Ya, maka tawaf sudah menggantikan kedudukan tahiyyatul masjid. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau memasuki Ka'bah, beliau masuki Al-Masjidul Haram, beliau memulai dengan tawaf dan tidak dengan salat. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Namun para ulama membantah pendapat ini. Yang benar bahwa hadis ini umum sebagaimana yang akan kita jelaskan. Maka di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa salatu tahiyyatil masjid disyariatkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita jelaskan di sini. Fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jangan dia duduk sampai dia salat dua rakaat. Dan para ulama sepakat dalam masalah ini. Hanya saja yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apa hukum dari salat tahiyatul masjid? Apakah sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat ditekankan? Ataukah wajib yang berdosa bagi orang yang meninggalkannya? Mayoritas dari kalangan para ulama, jumhur dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwa salatu tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Salat tahiyatul masjid mereka mengatakan hukumnya sunnah. Dan ada sebagian dari kalangan para ulama yang lain, dan itu pendapat az-zahiriyah, kecuali Ibnu Hazm rahimahullah, beliau berpendapat sama dengan pendapat jumhur yang mengatakan sunnah. Sedangkan Al-Zahiriyah, Daud dan yang lainnya, mereka berpendapat wajibnya. Mereka berpendapat wajibnya, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh para ahli tahqiq seperti As-San'ani rahimahullah dalam Subulus Salam, As-Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar, dan yang lainnya. Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga menguatkan pendapat yang mengatakan wajibnya. Dan tentunya untuk melihat Masing-masing dari dalil ini, masing-masing memiliki wijhatun nazar. Jumhur dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwa memang betul Abu Qatadah meriwayatkan hadis yang memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sholat dua rakaat ketika masuk ke dalam masjid. Tapi perintah ini kata mereka tidak menunjukkan wajib. Berdasarkan ada hadis-hadis yang memalingkan dari kewajibannya. Ini alasan mereka. Dan mereka yang berpendapat wajibnya juga memiliki dalil-dalil yang secara zahir wallahu ta'ala alam, dalil yang berpendapat wajibnya ini lebih kuat. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, hadis ini, hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW mengatakan, "Fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Maka di sini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah berulang sering kita menyebutkan salah satu kaidah yang menjelaskan tentang asal hukum pelarangan. Al aslu fin nahyi annahu yaqtadi at-tahrim. Asal hukum pelarangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah haram. Jangan dia duduk. Ya, ini haram hukumnya dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Ini pertama. Adanya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk sampai dia mengerjakan sholat dua rakaat. Dalam riwayat yang lain, juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dengan lafaz perintah, "Idza dakhala ahdukumul masjid falyarka raka'ataini qabla yajlis." Maka hendaklah dia mengerjakan sholat dua rakaat sebelum dia duduk. Maka di sini menunjukkan perintah. Ya. Maka di sini ada dua lafaz. Ada larangan, larangan duduk sebelum dia sholat dua rakaat. Yang kedua, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia mengerjakan sholat dua rakaat sebelum dia duduk. Dia mengerjakan sholat dua rakaat sebelum dia duduk. Maka asal hukum perintah menunjukkan wajibnya, selama tidak ada yang memalingkan dari kewajiban tersebut. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau sedang berkhutbah. Berkhutbah pada hari Jumat. Dan kita ketahui bahwa apabila khatib berkhutbah, tidak diperbolehkan bagi seorang makmum untuk melakukan kegiatan apapun yang melalaikan dia dari mendengarkan khutbah. Ya. Yang melalaikan dia dari mendengarkan khutbah. Tidak diperbolehkan. Bahkan menyentuh kerikil saja, bermain-main dengan al-hasa, kerikil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi faqad lagha. Dia telah berbuat lagu. Tidak diperbolehkan. Namun ketika salah seorang sahabat masuk ke dalam masjid dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, lalu orang ini langsung duduk. Langsung duduk dan tidak mengerjakan sholat dua rakaat. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat tersebut. Hal raka'ata raka'atain? Apakah engkau telah mengerjakan sholat dua rakaat? Kata sahabat ini, la, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qum fasalli raka'atain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Kita perhatikan. Ya, dalam lafaz tersebut Nabi SAW mengatakan fasalli raka'atain wa tajawwaz fihima. Salatlah dua rakaat dan hendaklah kamu meringkas salatmu. Yakni jangan terlalu lama. Jangan memperlambat, ya. Karena tujuan intinya adalah mendengarkan khutbah. Kita perhatikan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memperbolehkan seorang melakukan aktivitas apapun ketika mendengarkan khutbah. Toh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kepada sahabat ini untuk berdiri, mengerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid, ya, dan beliau tidak memberikan keringanan pada sahabat tersebut dengan alasan mendengarkan khutbah. Menunjukkan bahwa melaksanakan salatu tahiyatul masjid adalah perkara yang lebih wajib. Perkara yang lebih wajib sampai dia diperbolehkan untuk meninggalkan mendengarkan khutbah demi untuk mengerjakan salatu tahiyatul masjid. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong khutbahnya. Beliau memotong khutbahnya yang semestinya beliau menyampaikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin, beliau memotongnya demi untuk memerintahkan pada sahabat tersebut agar dia mengerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka ini menunjukkan sangat ditekankannya dan tidak pernah dinukilkan sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau meninggalkan untuk mengerjakan salatu tahiyatul masjid. Maka ini sangat jelas sekali menunjukkan wajibnya salatu tahiyatul masjid. Ada sebagian mereka dari kalangan para ulama yang berdalil dengan hadis-hadis yang mujmal, yang sifatnya global. Di antara mereka misalnya ada yang berdalil dengan hadis ketika salah seorang sahabat masuk ke majelis pada hari Jumat dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, lalu kemudian orang ini melangkahi leher-leher kaum muslimin. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijlis faqad adaita." Duduklah kamu, maka sungguh engkau telah mengganggu kaum muslimin. Karena dia masuk, dia langkahi leher-leher orang untuk mengambil saf yang di depan. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, di sini tidak disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Namun ini adalah hadis yang sifatnya global. Boleh jadi sahabat tersebut sudah mengerjakan tahiyatul masjid di belakang, kemudian dia maju setelah selesai mengerjakan salat tahiyatul masjid. Ya. Tidak disebutkannya bukan berarti tidak ada. Nah, karena ada kemungkinan dia telah mengerjakan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu lagi mengulangi perintahnya untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Berbeda dengan sahabat yang pertama tadi, ketika dia masuk memang dia belum mengerjakan salat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong khutbahnya dan memerintahkan dia mengerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka di sana ada dalil-dalil yang lain yang dijadikan hujjah oleh jumhur, namun sebagaimana yang kita sebutkan bahwa dalil-dalil yang berpendapat wajibnya salatu tahiyatul masjid lebih kuat. Lebih kuat sebagaimana yang telah kita sebutkan. Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala juga menyebutkan secara rinci tentang permasalahan ini dalam kitab beliau Nailul Autar. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Dalam hal mengerjakan salatu tahiyatul masjid. Apakah di waktu-waktu yang diperbolehkan seorang mengerjakan salat ataupun di waktu-waktu terlarang. Seperti misalnya ba'dal asr atau ba'da salatil fajr, maka diperbolehkan. Sebab salatu tahiyatul masjid termasuk di antara salat yang memiliki sebab. Salat apa saja yang ada sebabnya diperbolehkan seorang untuk mengerjakan salat tersebut apabila ada sebabnya walaupun bertepatan dengan waktu-waktu terlarang, waktu-waktu yang dilarang salat. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang dilarangnya salat pada waktu-waktu tersebut, dilarang untuk mengerjakan salat-salat yang bersifat mutlak, tidak ada sebabnya. Misalnya setelah salat asar atau setelah salat subuh. Seorang setelah salat asar dia ingin salat, yang penting salat. Ya. Ingin sholat saja. Ya boleh pada asalnya, akan tetapi tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang. Pada waktu duha misalnya, seorang ingin sholat, silahkan. Sholat mutlak, silahkan, boleh. Nah, akan tetapi pada waktu-waktu terlarang tidak diperbolehkan. Kecuali sholat yang ada sebabnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengerjakan sholat sesudah asar, yang mana sholat itu adalah merupakan sholat qadha dari sholat sunnah yang biasanya beliau kerjakan setelah sholat zuhur. Disebabkan karena ada keperluan, kesibukan pada waktu sehabis sholat zuhur, beliau tidak sempat mengerjakan sholat sunnah sesudah zuhur, maka beliau mengqadha-nya setelah mengerjakan sholatul asr. Ada sebabnya. Maka ini diperbolehkan. Demikian pula dua orang sahabat yang tidak ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam selesai mengerjakan salatul fajar, beliau mendatangi dua sahabat ini. Lalu beliau mengatakan, "Ma mana'akuma an tusalli ma'ana?" Apa yang mencegah kalian berdua untuk salat bersama kami? Maka mereka mengatakan, "Kami telah salat di tempat kami ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kalian melakukan hal tersebut. Apabila kalian telah sholat di tempat kalian, lalu kemudian kalian mendatangi masjid, lalu kalian mendapati jamaah, maka sholatlah bersama mereka. Fasholliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah." Karena sesungguhnya sholat tersebut bagi kalian adalah sunnah. Padahal keduanya sudah mengerjakan sholat subuh, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi mereka untuk mengerjakan sholat ketika mendapati jamaah. Ada sebabnya. Maka ini menunjukkan bahwa salatu tahiyatul masjid pada waktu kapanpun diperbolehkan bagi kita untuk salat, bahkan wajib setiap kali kita masuk ke dalam masjid. Wallahu ta'ala alam. Demikian pula tentang masalah salat tahiyatul masjid. Bahwa salatu tahiyatul masjid itu bagi orang yang duduk. Bagi orang yang hendak duduk di masjid. Adapun bagi orang yang misalnya masuk ke dalam masjid berdiri kemudian keluar, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengerjakan salatu tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid diwajibkan bagi orang yang duduk. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau masuk ke Masjidil Haram, beliau tidak mengerjakan salat tahiyatul masjid karena beliau berdiri, beliau tawaf. Beliau berdiri, beliau tawaf. Setelah tawaf baru kemudian beliau melaksanakan salat 2 rakaat setelah tawaf. Nah, akan tapi kalau misalnya seorang masuk ke dalam Masjidil Haram, ya, dan tidak melakukan tawaf, dia ingin duduk, maka dianjurkan bagi dia untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Namun kalau misalnya seorang telah duduk, dia telah duduk, ya, mungkin karena dia lupa misalnya, atau belum tahu hukumnya, apakah setelah dia duduk, kemudian dia diperbolehkan untuk berdiri kembali mengerjakan sholat tahiyatul masjid, maka jawabannya adalah iya. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi, sahabat itu sudah duduk, ya, pada hari Jumat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk berdiri, ya, untuk berdiri dan melaksanakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abu Qatadah, ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama para sahabat, mereka duduk di masjid, Abu Qatadah masuk. Ketika beliau masuk, beliau langsung duduk. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'aka an tarka rak'atain?" Apa yang mencegah kamu untuk melaksanakan salat 2 rakaat? Kata Abu Qatadah, "Saya melihat kalian duduk, maka saya pun ikut duduk." Ya. Saya melihat kalian duduk, maka saya pun ikut duduk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan hadis ini, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla ayajlis." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat, ya, sebelum dia duduk. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini insyaallah ta'ala yang kita jelaskan dari beberapa hukum dari masalah tahiyatul masjid. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari apa yang telah kita jelaskan. Dan dengan demikian maka berakhir pula pelajaran kita dari Bulughul Maram insyaallah ta'ala. Karena kita akan masuki bulan Ramadan dan kita akan mengganti dengan pelajaran yang lain, dan insyaallah ta'ala akan kita sambung di luar bulan Ramadan setelah kita menyelesaikan bulan Ramadan insyaallah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kita memasuki bab yang baru, yaitu bab tentang tata cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ada beberapa pertanyaan, ya. Saya berusaha menjawab dengan singkat. Apa hukum makan anak lebah? Nah, lebah tidak boleh dimakan. Hukumnya haram berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Daud dari hadis Ibn Abbas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naha an qatli arba'in min ad-dawab." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 jenis dari hewan, an-namlah, wan nahla wal hudhud was surat. Namlah yaitu semut, an nahla lebah, hudhud burung hudhud. Oh ya, burung hudhud. Ah, pernah lihat? Nah, alhamdulillah waktu kita di Yaman sempat melihat burung hudhud. Ya, dia kecil, ya, gerakannya cepat, punya mahkota di atas, ya. Ada mahkotanya. Itu tidak boleh. Dan yang keempat adalah as-surat. As-surat ini kata para ulama yaitu burung yang setengahnya hitam, setengahnya putih. Burung apa itu? Hah? Wallahu a'lam. Ya. Nah, ya, artinya perlu memang di, ya, mungkin suatu saat ada kesempatan jalan-jalan ke kebun binatang, ya, cari burung yang setengah hitam, setengah putih. Nah, subhanallah, berjalan-jalan ke kebun binatang, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada banyak faedahnya. Nah, untuk melihat, ya, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berusaha mencari waktu-waktu yang sepi, ya, dari kunjungan agar tidak terjadi ikhtilaf percampur bauran dengan para wanita. Nah, sampai para syekh juga yang baru datang kemarin, ya, itu sangat berkeinginan untuk melihat jenis hewan-hewan, ya, karena itu sangat dibutuhkan dalam hubungannya tentang masalah sembelihan misalnya, apa-apa yang dilarang, ya, kemudian jenis makanan mereka dan seterusnya, itu penting sekali untuk diketahui. Sampai tahun lalu ketika kita ke kebun binatang dengan Syekh Khalid, juga dengan Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahumullah, kita melihat kuda zebra. Tahu ya kuda zebra itu? Nah, maka tiba-tiba Syekh Khalid mengatakan, himar wahsyi. Ini adalah himar wahsyi. Ya, kalau himar wahsyi kita terjemahkan keledai liar. Keledai liar. Nah, yang kita pahami sebelumnya bahwa yang namanya keledai liar, yakni keledai yang ada di hutan-hutan. Ya, keledai yang tidak jinak bersama manusia. Dan subhanallah, ternyata kita mendapatkan faedah dengan itu. Yang dimaksud himar wahsyi adalah kuda zebra. Ya, itu dalam bahasa Arab namanya himar wahsyi. Dihalalkan, yang dihalalkan Rasulullah SAW menghalalkan bagi kita al-himarul wahsyi dan mengharamkan bagi kaum muslimin himar ahli. Himar ahli itu yang biasa jadi tunggangan orang. Nah, mungkin di sini enggak ada tapi di Yaman banyak sekali. Nah, dari situ kita mendapatkan faedah. Dan mungkin juga untuk mengetahui jenis burung surat ini, ya, perlu kita melihat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Akan tetapi kalau misalnya seperti anak-anak lebah yang sulit untuk dipisahkan dari madunya, ya, kadang-kadang kita dapat sarang dan kita ingin memanfaatkan sarangnya misalnya, ya, dengan madunya, ya, subhanallah, sulit dipisahkan anak-anak lebah, maka dalam hal ini insyaallah ta'ala tidak mengapa, sebab dia tidak bersifat khusus lebah, namun dia hanya ikut gitulah. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Dibolehkan kalau dia hanya mengikuti, tapi tidak diperbolehkan kalau sendiri. Ya, misalnya ada di restoran menu makan anak lebah. Nah, ini enggak boleh, haram. Ya. Tapi kalau misalnya di restoran ada menu, ya, minum madu misalnya. Subhanallah, di madu tersebut ada anak-anak lebah. Ya, maka enggak mengapa insyaallah taala. Tidak mengapa apabila sulit untuk dipisahkan dari madunya. Wallahu ta'ala anhu. Kalau diperintahkan dilarang meludah dalam masjid, yang mana dikatakan di dalam masjid, sedangkan kebanyakan masjid sekarang ini banyak ruangannya. Ya, masjid ma'ruf ini sekarang, ya, masjid dengan ukuran segi empat, ini masjid di luar, bukan masjid. Ya, maka kembali kepada masing-masing kondisi masjid tersebut. Kalau memang kaum muslimin yang ada di tempat tersebut menghukumi bahwa itu adalah masjid dan tanahnya wakaf, maka itu masjid. Maka itu masjid walaupun memiliki ruangan-ruangan. Wallahu ta'ala. Apa hukumnya memancing dengan menggunakan udang yang hidup? Tujuannya agar bisa bergerak-gerak. sehingga ikan mendatanginya. Jazakallahu khair atas jawabannya. Nah, ini sudah pertanyaan cukup lama, berkali-kali ditanyakan kepada ana, dan alhamdulillah kemarin saya tanyakan kepada Syekh Abdul Rahman dan Syekh Abdullah hafizahumullah. Pada awalnya saya bertanya tentang pertanyaan ini kepada Syekh Abdul Rahman, ya. Gimana kalau udang itu hidup lalu kemudian ditusuk, bukankah ini termasuk menyiksa hewan, ya? Kata beliau, cari yang lain yang tidak menyakiti dia, kata beliau, ya. Ada enggak tempat yang bisa ditusuk yang tidak menyakiti? Nah, dan subhanallah, ada enggak? Mana ini nelayan ini? Hah? Iya, yang biasanya mancing. Pertanyaan ini dari para pemancing. Nah, subhanallah. Jadi yang kemarin datang, saya perlu jelaskan, yang datang dengan Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala, beliau bersama tiga orang temannya dari Kuwait. Salah satu di antara mereka itu nelayan. Ya, salah satu di antara mereka nelayan, tapi pekerjaan sampingan. Ya, beliau pegawai di entah apa, di pegawai negeri gitu. Pekerjaan sampingannya adalah nelayan. Ya, beliau punya kapal. Ya, menjadi kebiasaan beliau mancing. Termasuk cara mancing beliau ya ini, nusuk udang juga. Naam. Ya, ditanyakan pada beliau, mungkin nggak kalau udang itu mati? Nggak mungkin. Ya, harus memang dibiarkan udang itu hidup supaya dia bisa bergoyang-goyang, dan itu adalah untuk memancing hewan tersebut untuk melahapnya, makannya. Nah, nggak bisa kalau mati, nggak bisa, kata beliau. Nah, itu sudah yakni suatu hal yang diketahui oleh para nelayan dan suatu hal yang sangat mereka butuhkan. Nah, suatu hal yang sangat mereka butuhkan, sehingga pada waktu Syekh Abdul Rahman diam dan Syekh Abdullah hafizahullah ta'ala, beliau menjawab bahwa yang demikian ini boleh. Yang demikian ini boleh karena ini adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia, ya. Yang dibutuhkan oleh manusia, dan sudah sekian lama cara pemancingan seperti ini dan tidak diingkari oleh para ulama. Wallahu taala a'lamu bissawab. Bagaimana apabila orang yang salat lalu dia tidak membaca doa iftitah? Dan adakah bacaan iftitah seperti ini? Allah berkabir walhamdulillah katsira subhanallah bukra wasila. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Kelihatannya ini menggabung, ya, yang ada dari wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard dan seterusnya. Adapun Allahu akbar kabira ini doa iftitah dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain. Wallahu taala a'lam bissawab. Apa hukumnya menelan ludah sementara keadaan sholat? Apakah ini diperbolehkan? Boleh, ya, boleh menelan ludah, walaupun banyak. Nah, walaupun banyak, akan tapi jangan main-main, ya, dibiarkan, ya, dibiarkan banyak terus ditelan sekaligus. Ya, ini permainan namanya. Nah, demikian pula dalam hal berpuasa, boleh, ya, seorang berpuasa menelan ludah sedikit atau banyak. Nah, tapi para ulama mengatakan hindari sengaja, kesengajaan mengumpulkan lalu ditelan. Apalagi kalau di antara ludah itu ada yang agak manis-manis, ya. Apa itu namanya, kawan? Nah, naam. Dari ingus misalnya atau yang semisalnya, ya, ditelan. Nah, ini kata para ulama dihindari, dihindari yang seperti ini. Tapi kalau ludah biasa, maka tidak mengapa. Ini kalau meledak, menelan ludah sendiri. Gimana hukumnya menelan ludah orang lain? Hah? Dalam puasa misalnya. Menelan ludah orang lain. Nah. Abu Dawud rahimahullah ta'ala dalam sunannya menyebutkan satu hadis. Hadis Aisyah. Nah. Dan kalau tidak salah beliau memberikan bab bal uriqil ghair. Bab menelan ludah orang lain. Nah, beliau menyebutkan dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha wa huwa shaim wa yamussul lisan. adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah dalam keadaan beliau berpuasa dan mas, ya. Masul lisan, yakni mengambil lidahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sini beliau beristinbat tentang bolehnya menelan ludah orang lain. Nah, akan tetapi para ulama menjawab belum tentu disentuhnya lidah, belum tentu dia menelan ludah orang lain, mungkin saya diambil terus dibuang, ya. Walhasil hadis ini dhaif, ya. Hadis ini lemah, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Apa hukumnya sholat lupa membaca Al-Fatihah? Apakah boleh diulangi? Iya, diulangi. Apakah ada dalil sujud syukur dan bagaimana tata caranya? Sujud syukur disyariatkan. Banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hasan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurru bihi kharra sajidan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang pada beliau satu perkara yang beliau gembira dengan perkara tersebut, maka beliau sujud. Maka beliau sujud. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula keumuman dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab ini suatu ketika beliau membantu air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabi'ah, "Mintalah sesuatu kepadaku." Kata Rabi'ah, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta agar aku menjadi temanmu nanti dalam surga. Kata Rasulullah, "Apa ada yang lain? Permintaan yang lain?" Kata Rabi'ah, "Tidak. Itulah yang aku minta." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'inni ala nafsika bi kafaratis sujud." Hendaklah bantulah aku untuk menyelamatkan dirimu dengan memperbanyak sujud. Dengan memperbanyak sujud. Nah, Ibn Hazm menyebutkan dalam kitabnya Muhalla bahwa sujud di sini bersifat umum, bukan berarti hanya salat, tapi juga ada sujud-sujud yang lain, sujud tilawah, termasuk juga di antaranya adalah sujud syukur. Sujud syukur. Oleh karena itu para ulama, para sahabah, mereka mengamalkan ini. Seperti misalnya Ka'ab bin Malik, ketika beliau telah mendapatkan khabar turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menerima taubatnya setelah diboikot selama 50 hari, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Lalu kemudian beliau ketika mendengarkan itu, maka beliau sujud syukur. Beliau sujud syukur. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ketika beliau telah mendengarkan berita di mana kaum muslimin mengalahkan pasukannya Musailimah Al-Kadzdzab dalam peristiwa perang Yamamah, maka beliau sujud syukur pada waktu itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, demikian pula beliau ketika memerangi kaum Khawarij. Lalu kemudian di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ciri-ciri orang Khawarij, di mana salah seorang dari mereka ada yang tangannya itu pendek seperti, dan di bagian tangannya itu ada benjolan seperti payudara wanita. Lalu kemudian dicari dan berhasil diketemukan orang tersebut, maka beliau pun sujud syukur. Maka ini menunjukkan bahwa para sahabat melakukan yang demikian tanpa ada pengingkaran. Nah, dan sujud syukur itu tidak termasuk sholat. Dalam artian, sujud syukur dilakukan karena dua perkara. Inda tajadduddin ni'mah wa indifa'in niqam. Ketika ada kenikmatan yang baru, ya, ada kenikmatan yang baru, atau ketika dihindarkan dari satu musibah. Nah, maka dianjurkan sujud syukur karena dua perkara ini. Ketika ada baru kenikmatan yang baru, kalau kenikmatan terus menerus misalnya, setiap hari bisa sholat 5 waktu, setiap sholat sujud syukur, setiap sholat sujud syukur, alhamdulillah bisa sholat, sujud lagi, alhamdulillah bisa sholat, sujud lagi. Nah, ini bid'ah yang seperti ini. Naam, keterlaluan, berlebih-lebihan. Akan tapi yang disyariatkan dalam sujud syukur ketika ada kenikmatan yang baru dirasakan, yang baru dirasakan, atau terhindar dari satu musibah. Terhindar dari satu musibah, dianjurkan seorang untuk sujud asyukur. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar penceramah berkata bahwa Ar-Rahman bukan sifat Allah, tetapi hanya kesempurnaan saja. Bagaimana menghadapi syubhat ini? batil. Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengandung sifat Ar-Rahmah, dan ini sepakat para ulama ahli sunnati wal jamaah, tidak ada yang mengingkari tentang sifat Allah kecuali mereka dari kaum Mu'attilah. Apakah saudara dari ibu tiri mahram atau tidak? Saudara dari ibu tiri. Ibu tiri. Ya. Mungkin bapaknya menikah lagi. Anaknya dari ibu. Oh, saudaranya. Saudaranya bukan mahram. Nah, bukan mahram. Bolehkah menggunakan dua niat dalam mengerjakan sholat sunnah dan sholat witir sebelum tidur? Dan apakah boleh mengerjakan witir 3 rakaat dalam 1 tasyahud? Nah, boleh menggabung dua niat dalam 1 sholat. Apabila sholat tersebut bukan sholat yang maksudun bidatih. Yang dimaksudkan zat dari sholat tersebut. Misalnya, masuk ke masjid. Setelah kita berwudu, maka boleh kita menggabung dua niat. Masuk ke masjid, sholat 2 rakaat dengan niat sholat wudu, sunnah wudu, dan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena yang diinginkan dari masuknya ke dalam masjid adalah sholat 2 rakaat. 2 rakaat, sholat apa saja. Rasulullah SAW tidak mengkhususkan sholat tertentu. Ya, sehingga kalau dia sholat sunnah wudu 2 rakaat, atau misalnya dia sholat sunnah fajr 2 rakaat, maka sudah tertunaikan. Sudah tertunaikan. Karena salah satunya maksudun bidati, sedangkan yang satunya tidak. Tapi kalau misalnya dua-duanya itu maksudun bidati, dua-duanya sholat itu sama-sama dimaksudkan untuk mendatangkan zat dari sholat tersebut, maka harus diadakan masing-masing. Ya, misalnya sholat subuh. Dia berniat sholat subuh yang wajib, dia juga berniat sholat subuh sunnahnya. Tak boleh. Tidak diperbolehkan, karena sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu adalah sholat yang dimaksudkan untuk didatangkan zatnya. Demikian pula sholat wajib subuh. Maka dalam hal ini harus diperhatikan tentang jenis sholat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Untuk pertanyaan yang baru mungkin di waktu yang lain insyaAllah ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.